is this? Mau tahu? Mau tahu? Mau. Teh hijau dan teh hitam dapat mencegah gigi berlubang dan memberikan nafas yang lebih segar. Coba hirup nafasku. India mempunyai undang-undang hak untuk sapi. Hai sapi. Sombong. Mau tahu? Mau tahu? Mau.